Mudah-mudahan rezekinya makin banyak semuanya. Ya. Seger waras semuanya. Ya. Dan berikut ini kita panggil sama-sama. Iya. Lilin Herlina Munata. Rena KDI, thank you. Sama-sama Mas Bram.